Kemudian wahadhil kaifiyatu tusannu ma'jami'i takbiri taharrumin. Cara ini, semua cara ini disunahkan di seluruh takbiratul ihram ya. Ma'jami'i takbiri taharrumin, di seluruh takbiratul ihram, artinya di seluruh huruf dari takbiratul ihram. Gambarannya adalah bi ayyukrinahu bihi ibtida'an wa yunhiya ya. Wa yunhihi ma'an. Jadi antara mengangkat tangan dengan mengucapkan takbir ini disunahkan untuk bersamaan. Gambarannya adalah memulai takbir bersamaan dengan memulai mengangkat tangan dan selesai dari takbir bersamaan dengan selesai mengangkat tangan. Jadi yukrinahu bihi ibtida'an wa yunhihi ma'an. Wa ma'a ruku'in, dan disunahkan juga mengangkat tangan untuk ruku ya. Jadi sebelum ruku disunahkan mengangkat tangan. Lil ittiba'i arwaridi min turukin kathirah. Maksud dari hadhil kaifiyah ya, maksud dari kata hadhil kaifiyah ini yang dimaksud adalah kesunahan-kesunahan sebelumnya, yaitu mengangkat tangan dan membukanya ya, mengangkat dan membuka tangan, dan juga merenggangkan jari tadi. Jadi maksud hadhil kaifiyah adalah tiga kesunahan, yaitu mengangkat tangan, membuka tangan, dan merenggangkan jari. Kemudian kesunahan bersamaan mengakhiri mengangkat tangan dan takbir, yunhihima ini ya, kata yunhihima ma'an, kesunahan bersama mengakhiri takbir dan mengangkat tangan adalah pendapat yang muktamad ya. Artinya kesunahan yunhihima ma'an, kesunahan mengakhiri takbir dan mengangkat tangan secara bersamaan ini ulama tidak semuanya sepakat ya, hanya pendapat muktamad yang sepakat. Muktamad itu pendapat yang bisa digunakan sandaran, artinya ada pendapat yang tidak mensunahkannya. Kalau memulai keduanya secara bersamaan ini ulama semua mensunahkan, tetapi untuk mengakhirinya secara bersamaan itu ulama tidak sepakat. Wa ma'aruku indil ittiba'i alwaridi min turukin kathirah. Disunahkan juga mengucapkan takbir sebelum ruku, sebab mengikuti Nabi Muhammad SAW dari beberapa riwayat yang banyak. Jadi turukin ini artinya beberapa riwayat ya, beberapa riwayat, beberapa hadis yang riwayatnya itu diriwayatkan oleh banyak rawi. Bahkan Imam Bukhari meriwayatkan tentang kesunahan ini. Beliau meriwayatkan dari 17 sahabat. Jadi Imam Bukhari sendiri yang terkenal dengan ketatnya beliau dalam mengklasifikasi hadis, dalam meneliti hadis, beliau meriwayatkan dari 17 sahabat. Berarti memang rawinya ini sangat banyak sekali ya. Banyak sekali hadis yang menceritakan tentang kesunahan ini. Itu Imam Bukhari, dan ulama selain Bukhari, riwayat ulama selain Bukhari ini berkali-kali lipat daripada riwayat Imam Bukhari. Sehingga pendapat yang mengharuskan hal ini itu tidak bisa dipakai ya. Tidak bisa dipakai dalam arti mohon maaf ya. Saya ulangi lagi bahwa Imam Bukhari meriwayatkan kesunahan ini dari 17 sahabat, dan ulama lain itu berkali-kali lipat lebih dari riwayat Imam Bukhari. Selain itu tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi tidak melakukannya. Jadi riwayat yang banyak, yang berupa banyak sahabat tadi, itu semuanya menceritakan Nabi melakukan kesunahan ini. dan tidak ada satu riwayat pun yang menceritakan Nabi tidak melakukan kesunahan ini. Oleh karena itu ada ulama yang mengharuskan ya, ada ulama yang mengharuskan. Jadi karena kuatnya, karena banyaknya riwayat ini, ada ulama yang mengharuskan. Waraf in minhu, mengharuskan kesunahan-kesunahan tadi ya. Waraf in minhu ay minar ruku'i. Disunahkan juga takbir setelah bangun dari ruku' ya. Takbir beserta mengangkat tangan, beserta membuka tadi ya, membuka telapak tangan, itu disunahkan juga setelah bangun dari ruku'. Dan cara yang paling sempurna adalah memulai mengucap takbir beserta dengan memulai bangun dari ruku' ya. Jadi memulai takbir dan memulai bangun dari ruku' itu dilakukan bersamaan, dan mengakhirinya juga bersamaan ya. Mengakhiri takbir bersamaan dengan akhir iktidal. Setelah sudah berdiri tegak, baru menurunkan tangan ya, baru menurunkan tangan yang tangan ke bawah. Jadi sebelum berdiri tegak itu disunahkan untuk jangan diturunkan terlebih dahulu. Kemudian warofin mintasyahudin awalin lil ittiba'i fihima. Disunahkan juga mengangkat tangan beserta kesunahan yang lain tadi saat bangun dari tasyahud pertama. Mengapa? Lil ittiba, sebab mengikuti Nabi. Fihima, fihima domir hima, kembali ke rofin minhu dan rofin mintasyahudil awal ya. Bangun dari ruku dan bangun dari tasyahud awal. Untuk kesunahan ini, kesunahan takbir bersama dengan bangun dari tasyahud awal, ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan tentang memulai mengangkat tangan. Memulai mengangkat untuk melakukan kesunahan ini. Jadi memulai takbir dan mengangkat tangan serta kesunahan tadi itu apakah dimulai dari awal bangun dari tasyahud, atau dimulai dari saat sampai di batas ruku ya. Jadi dari tasyahud ke berdiri itu kesunahannya dimulai dari saat memulai bangun dari tasyahud, atau dimulai di saat sudah mencapai batas ruku. Ini ada dua kemungkinan ya. Dan yang lebih nampak dari kedua kemungkinan itu adalah kemungkinan yang kedua, yaitu kesunahan ini dilakukan di saat sudah mencapai batas ruku. Mengapa? Dikarenakan di saat seseorang bangun dari tasyahud itu disunahkan menggunakan kedua tangan untuk tumpuan ya, untuk tumpuan berdiri. Jadi nanti akan dijelaskan bahwa orang yang berdiri dari tasawuf itu dia kesunahannya seperti orang yang tidak mampu berdiri, seperti orang yang lemah ya, dalam arti menggunakan tangan sebagai tumpuan berdiri. Oleh karena itu kesunahan mengangkat tangan itu dilakukan setelah sampai ke batas ruku ya, setelah sampai ke batas ruku, tidak dimulai dari permulaan tasyahud, permulaan bangun dari tasyahud.